Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala perbedaan antara al-ism wal-udwan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan al-udwan. Udwan pelanggaran, yaitu melanggar batas ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan perbedaannya, kalau al-ism adalah perkara yang muharram fi jinsihi, yang diharamkan memang dari sisi jenisnya, zatnya. Adapun al-udwan, perkara yang muharram fil qadr, muharramul qadr, yakni ukurannya, jumlahnya, banyaknya, kapan ukurannya atau jumlahnya atau banyaknya melampaui batas dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi haram sekalipun perkara itu asalnya mubah misalnya. Kita lihat di halaman 32. Qala rahimahullahu taala, fal udwanu huwa ta'addi hududallahi taala allati qala fiha tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Wa qala fi mawdhi'in akhar, tilka hududullahi fala taqrabuha. Udwan adalah melampaui, melebihi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman tentangnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullah, itulah batasan-batasannya Allah, fala ta'taduha, janganlah kalian melanggar batas dari batasan-batasan Allah tersebut. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batas dari syariat, batasan-batasan Allah, faulaika humud dzalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Wa qala fi mawdhin akhar, Allah taala juga berfirman di tempat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 187. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Qala rahimahullah taala, berkata al-Imam Qayyim rahimahullah taala, fanaha an ta'addiha fi ayatin wa an qurbaniha fi ayatin. Allah taala melarang untuk melampaui batas dari ketentuan syariatnya Allah di salah satu ayat, yakni surah Al-Baqarah ayat 229 tadi, dan melarang di ayat yang lain mendekatinya di ayat 187. Wa hadza li anna hududahu subhanahu yan nihayatul fasilatu bainal halali wal haram. Yang demikian dikarenakan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah an-nihayatul fasilah, ujung paling akhir yang memisahkan bainal halal wal haram, antara halal dan haram, batas akhir yang memisahkan antara yang halal dan haram. Wa nihayatu say taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu wa taratan la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmul muqabalah. Dan batas ujung sesuatu itu terkadang masuk pada sesuatu tersebut dan terkadang tidak masuk pada sesuatu tersebut. Maka yang tidak termasuk memiliki hukum yang sebaliknya. Batas sesuatu itu terkadang termasuk sesuatu tersebut, sehingga ketika sesuatu itu diperbolehkan maka batasnya masih boleh. Jangan sampai melanggar, melebihi batas kalau masih batas ini masih boleh. Nah, bisa jadi dia sudah di luar, bukan termasuk sesuatu tersebut, sudah termasuk di luar. Maka kalau ini fala taqrabuha, jangan kamu mendekatinya, karena sudah hukumnya beda, sudah tidak termasuk. Naam. Sehingga satu ayat menyebutkan larangan untuk melampaui batas yang satunya larangan mendekati batas. Fabil i'tibaril awal naha an ta'diha. Maka dinilai dari yang pertama larangannya adalah larangan dari melampaui batas. Batas dari sesuatu itu masih termasuk suatu hal yang boleh. Kalau ini jangan melampaui, sudah jangan melanggar, karena ini batas yang masih diperbolehkan. Kalau sudah melampaui berarti masuk pada yang tidak dibolehkan. Wabil i'tibari tsani, dilihat dari yang kedua, naha nahyun an kurbaniha, larangan dari mendekati. Ya, ini jenis yang kedua, batas itu sudah tidak termasuk, artinya batasnya itu sudah tidak lagi perkara yang diperbolehkan, sudah masuk larangan, maka dilarang untuk mendekatinya. Semisal perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina, maka Allah Ta'ala melarang, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, ini perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina, Demikian. Ini pengertian uduan, melampaui batas, melanggar batas. Sehingga pengertian dari wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kalian tolong-menolong di atas dosa secara jenisnya perkara yang haram, dan jangan di atas al-udwan pelanggaran, melanggar batas dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, wajibul abdi fima bainahu wa bainal khalqi wa bainahu wa bainal haqqi. Bab berikutnya adalah kewajiban seorang hamba dalam perkara-perkara berinteraksi antara dirinya dengan makhluk, berinteraksi dirinya dengan sama makhluk, dan antara dirinya dengan zat yang maha hak Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza hukmul abdi fima bainahu wa bainan nas. Maka ini tadi adalah hukum hamba kaitannya dirinya dengan manusia yang lain. Wa huwa antakuna mukhalatatahu lahum ta'awunan 'alal birri wa taqwa 'ilman wa 'amalan. Yaitu hendaknya pergaulannya dirinya dengan sesama manusia, hubungannya dirinya dengan sama manusia adalah dibangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas albir dan at-taqwa. Jadi ayat itu tadi, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ini adalah berkaitan hukum seorang hamba di dalam pergaulannya, di dalam interaksi hubungannya dengan sesama manusia, yaitu prinsip ta'awun di atas albir dan at-taqwa. Wa amma haluhu fima bainahu wa bainallah ta'ala fahuwa isaru ta'atihi wa tajannubu maksiatihi. Adapun keadaannya dia dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka isaru ta'atihi, memprioritaskan ketaatan kepada Allah, wa tajannubu maksiatih, dan menjauhi bermaksiat kepada Allah. Di awal telah diterangkan bahwasanya manusia tidak boleh terlepas dari dua bentuk interaksi, dua bentuk hubungan. Hubungan secara horizontal sesama makhluk, sama manusia, maka itu harus dibangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Interaksi yang kedua adalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya adalah diterangkan oleh beliau, isaru ta'atih wa tajannubu maksiatih, mendahulukan, memprioritaskan ketaatan kepada Allah dan menjauhi bermaksiat kepada Allah. Wa huwa qaulu ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. di ayat tersebut terkandung dua interaksi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini sesama manusia, sesama makhluk. Wattaqullah, maka ini kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, takwa Allah. Isaru ta'ati, memprioritaskan ketaatan kepada Allah, selalu mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tajannubu maksiati, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadat al-ayatu ila dzikri wajibil 'abdi bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haqqi. Maka ayat yang mulia ini membimbing kepada penyebutan kewajiban seorang hamba, menyebutkan kewajiban seorang hamba terkait hubungannya dia dengan sesama makhluk, sesama manusia, dan kewajibannya dirinya terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ayat tersebut mengandung peringatan dua bentuk hubungan, hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ayat wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala yatimmu law ada ul wajibil awal ila bi azli nafsihi minal wasat wal qiyam bidzalika limahdin nasiha wal ihsan wa ri'ayatal amr wa la yatimmu law ada'ul wajibi tsani illa bi azlil khalqi minal baini wal qiyami lahu billahi ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan. Kata beliau, maka tidak akan sempurna bagi seorang hamba menunaikan kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama adalah hubungan dirinya dengan sesama makhluk, sesama manusia, dibangun di atas ta'awun al-birri wa taqwa. Ini tidak akan sempurna bisa ditunaikan kecuali bi'azli nafsihi minal wasati, kecuali untuk dengan cara membebaskan dirinya minal wasat, dari pertengahan. Artinya jangan dia menjadi pihak yang tidak andil. Namanya ta'awun, harus berkecimpung, harus punya andil, harus punya kontribusi. Ta'awun, saling membantu, menolong. Nah, tidak bisa kemudian dia menjadi pihak ketiga, enggak mau andil, enggak mau turut, enggak mau ikut, enggak mau membantu, enggak mau menolong di atas kebaikan dan takwa itu tadi. Dan melakukan yang demikian semata-mata an-nasihah, dibangun dalam rangka nasihah, wal ihsan, dan dengan cara yang baik, wa ri'ayatul amr, dan menjaga urusan supaya tegak kebaikan dan ketakwaan. Maka dibangun dengan prinsip nasihat, dibangun dengan prinsip al-ihsan, dibangun dengan prinsip untuk saling menjaga perkaranya tetap, supaya dalam koridor al-bir dan at-taqwa, terjauhkan dari al-ism wal-udwan. Wala, kata beliau sebenarnya, wala yatimmu lahu ada'ul wajib tsani, dan juga dia tidak bisa menunaikan kewajiban yang kedua, yaitu hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala berupa takwa Allah, illa bi azril khalqi minal bain, kecuali dengan dia membebaskan, menyingkirkan makhluk dari wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar semata-mata langsung takwanya kepada Allah, bukan karena makhluk, bukan karena tendensi kepada manusia, tidak perlu perantara, benar-benar murni takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu lahu billah, dan dia melaksanakannya dengan pertolongan Allah, ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan, semata-mata karena ikhlas, semata-mata karena cintanya kepada Allah, semata-mata adalah ubudiyatan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini beliau menegaskan antara dua interaksi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik, tidak akan sempurna penunaiannya, kecuali yang pertama antara dirinya dengan makhluk dibangun ta'awun itu di atas nasihat, di atas ihsan, di atas riayat amr, menjaga urusannya sebaik-baiknya untuk dalam tetap koridornya adalah albir dan at-taqwa. Jangan keluar. Nah, jangan sampai masuk pada al-ism wal-udwan. Nah, kemudian di dalam menunaikan kewajiban yang kedua, hubungan dia dengan Allah, maka harus dia menyingkirkan perilaku menyekutukan Allah dengan selainnya. Harus betul-betul murni, ikhlas dalam rangka beribadah, dalam rangka karena semata mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi at-tafattun li hadhihi daqiqati allati kullu khalalin yadkhulu 'alal 'abdi fi ada'il hadaini amrainil wajibain. Maka sudah semestinya dan seharusnya untuk seseorang itu cerdas, pintar terhadap perkara-perkara yang rinci, yang mendetail, yang bisa saja masuk adanya kekurangan, adanya kesalahan, adanya penyimpangan terhadap seorang hamba ketika menunaikan dua kewajiban ini tadi. Dua kewajiban ini. Perhatikan. Ketika dia menunaikan kewajiban pertama, hubungannya dengan sesama manusia, bisa saja kalau dia tidak hati-hati terjerumus, tersangkut, terjatuh, tersandung berupa al-ism wal-udwan, dosa dan pelanggaran dari syariatnya Allah. Bisa jadi dikarenakan karena ikut-ikutan, tidak berani menegakkan albir dan at-taqwa. Bisa jadi karena hawa nafsu, karena ada tendensi-tendensi keuntungan, kesenangan duniawi yang sifatnya sementara, sehingga dia tidak kokoh untuk berpegang dengan albir dan at-taqwa, tergoda dengan fitnahnya dunia, fitnahnya harta, fitnahnya wanita, fitnahnya kekuasaan, berbagai fitnah-fitnah yang dicenderungi oleh hawa nafsu. Innan nafsa la'amaratum bisu, yang nafsu itu mengajaknya kepada yang jelek-jelek. Ambisi-ambisi bahaya. Nah, kadang karena pertemanan atau persahabatan terbawa, gak enak karena teman, gak enak karena sahabat, akhirnya bukan lagi prinsipnya alal birri wa taqwa, tapi karena perasaan. Nah, karena perasaan tidak enak, atau karena perasaan nanti malu terhadap orang lain atau teman atau sahabat. Nah, ini terbawa perasaan. Intinya ikhwan wa jazakumullah, ada celah-celah yang bisa saja kalau orang itu tidak pandai-pandai dalam masalah ini. Nah, tidak menjaga betul, tidak memperhatikan tentang batasan-batasan syariatnya Allah, maka bisa saja terseret, terjatuh dalam pelanggaran. Akhirnya mestinya ta'awun alal birri wa taqwa, malah akhirnya ta'awun alal ismi wal udwan. Yang semestinya ta'awun alal ismi wal udwan itu dijauhi, dihindari. Ada kalanya karena posisi sebagai bawahan, anak buah, tidak berani untuk dia kokoh di atas al-haq, di atas al-bir dan at-taqwa, terbawa arus, belum ada usaha, belum ada ikhtiar, dan sebagainya dari berbagai bentuk keadaan, kondisi yang kadang manusia itu terseret, terbawa, terjatuh. Ta'awunnya tidak lagi di atas prinsip albir dan at-taqwa. Begitu juga kewajiban yang kedua, yaitu berupa takwa Allah, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak sisi-sisi yang akan menjadikan al-khalal, kekurangan, bahkan pelanggaran. Karena kebodohan ataupun karena hawa nafsu. Nas'allahu salamah wal afiyah. Innama huwa min adami mura'atiha ilman wa amalan. Tidak lain sebabnya adalah tidak menjaga prinsip-prinsip ini tadi, tidak menjaga batasan-batasan Allah itu tadi, baik secara ilmu maupun amalan. Itulah akhirnya terjadi penyimpangan, pelanggaran. Wa hadza ma'na qauli syekh Abdul Qadir qaddasallahu ruhahu, kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin, wa man lam yakun kadzalika lam yazal fi tahbitin wala yazal amruhu furuta. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau adalah termasuk alim minal ulama ahli sunnati wal jamaah, bal sadatul ulama, bahkan termasuk pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz yang ke-12 halaman 252. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa yadkuruna anhu aqwalan wa af'alan wa mukasyafat aktsaruha mughalatun wa qad kana salihan waraan warian wa qad sannafa kitabal gunyah wa futuhal ghaibi wa fihi ma asya hasanatun wa dzakara fihi ma ahaditsa dha'ifatan wa maudu'atan wa bil jumlah kana min sadatil masyayikh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, manusia banyak menyebutkan tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mukasyafat, perkara-perkara kasyaf, perkara-perkara yang itu di luar keumuman dari manusia, perkara-perkara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala terbuka tirai. Nah, sehingga perkara-perkara yang itu di luar syariat. Yang mayoritasnya, kebanyakannya adalah mughalat, itu berlebih-lebihan, ghulu. Penyebutan-penyebutan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu, perkara-perkara yang melampaui batas, tidak benar kenyataannya. Dan beliau adalah orang yang saleh, yang ahlul wara'. Sungguh beliau telah menulis kitab Al-Ghunyah dan juga kitab Futuhul Ghaib, yang memang pada kedua kitab ini beliau masih menyebutkan adanya hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Namun pada kedua kitab ini ada banyak perkara-perkara yang baik dan menunjukkan akidah beliau adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Naam. Sehingga bahkan beliau kata Al-Imam Al-Katsir adalah min sadatil masyayih, termasuk dari pembesar-pembesar masyayih, pembesar-pembesar syekh besar. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Naam. Namun banyak manusia yang ghulu, berlebihan menyebutkan manakib beliau, biografi beliau, sejarah beliau, keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan. Nah, termasuk perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Kebanyakannya adalah berlebih-lebihan. Termasuk ucapan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, berarti bisa jadi di salah satu kitab ini tadi, di kitab Al-Ghunyah atau Futuhul Ghaib. Beliau mengatakan kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah engkau bersama al-haq, yakni bersama Allah Subhanahu wa taala, bila khalqin, tanpa wasithah perantara manusia. Naam. Tidak perlu pakai wasilah dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung ikhlas murni, langsung kepada Allah, beribadah kepada Allah, takwa langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Tidak perlu pakai wasilah-wasilah. Tidak perlu pakai wasitoh-wasitoh. Nah. Berdoa langsung kepada Allah. Takwa langsung kepada Allah. Ikhlas langsung kepada Allah. Ibadah langsung kepada Allah. Ini hubungan kita dengan Allah. Wa ma'al khalqi bila nafsin, dan bersama dengan manusia, hubungan dengan sesama manusia, jangan ada nafsu. Nah, jangan ada kepentingan ingin keuntungan sepihak pribadinya. Jangan semata-mata karena keinginan hawa nafsu. Wa man lam yakun kadzalik, siapa yang tidak demikian, maka terus-menerus dia akan berada dalam kerugian, berada dalam kehinaan. Wa lam yazal amru furuta, dan terus-menerus urusannya dia adalah dosa kalau tidak demikian keadaannya. Ini makna ucapan beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Wal maksudu bihadihil muqaddimah ma ba'daha. Maksud dari muqaddimah ini adalah setelah ini. Jadi apa yang sudah kita baca dari awal sampai sekarang ini adalah muqaddimah. Baru muqaddimah, yaitu menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini bagian adalah muqaddimah, pendahuluan, pembukaan dari pembahasan yang akan beliau bawakan, yakni tentang al hijrah ilallah. Naam. Makanya kitabnya disebut Zadul Muhajir ila Rabbih. Bekal seorang yang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau memberikan mukaddimah bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari dua bentuk interaksi, dari dua bentuk hubungan. Hubungan dengan sesama makhluk, sama manusia, dan yang kedua hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hubungan ini bangunlah, tegakkanlah di atas prinsip yang Allah taala sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Sehingga berikutnya kata beliau, setelah mukaddimah ini beliau akan menjelaskan pasal yang ini menjadi inti kitab, yakni tentang al-hijrah ilallah wa rasulih, hijrah kepada Allah dan rasulnya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya tentang masalah hijrah. Ikhwanul jazakumullah. Semoga yang menjadi pembahasan kita dari awal hingga sekarang, mukaddimah yang sangat bagus, sangat berharga, bisa kita fahami dengan sebaik-baiknya, karena dari mukaddimah inilah kita akan bangun dan kita tegakkan hubungan antara kita dengan sama manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua-duanya akan bisa mengantarkan kepada al-hijrah ilallah azza wajal, orang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterangkan pada pasal-pasal berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktahi bihadal qadir. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu habidakumullah.